ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian yang terakhir, di waktu sudah hampir selesai, mendekati maghrib, saya tutup dengan nasihat-nasihat. Ya, saya ingatkan kembali dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim." Ada tiga perkara yang hati seorang muslim itu kalau memegang tiga perkara ini, di hatinya tidak membawa gil, tidak ada dengki, tidak ada dosa, tidak ada hal yang buruk di hatinya sepanjang dia pegang tiga perkara ini. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan karena Allah. Itu yang pertama. Seorang itu bagaimana dia hidup dalam kehidupan bersama, dia berlaku ikhlas. Dia berbuat sesuatu itu karena Allah. Iya, karena Allah. Karena itu para ulama, para a'immah, mereka berbicara tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah, itu ikhlas karena Allah. Dan itu disepakati oleh para ulama. Padahal Imam Ahmad, beliau dizalimi di tiga generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, beliau tetap mengucapkan ucapan yang telah kita baca. Iya, karena keikhlasan mereka kepada Allah. Sebagaimana imam-imam yang lainnya, itu bukan pegawai pemerintah, bukan PNS mereka. Jelas ya? Bersamaan dengan itu dia tetapkan keyakinan, dia sampaikan. Tidak meminta pamrih dari pemerintah. Tidak mencari ridho siapapun. Tapi itu adalah agama. Keyakinan. Keyakinan. Karena itu kata Sufyan Ats-Tsauri, bahasa beliau kepada Shu'aib yang meminta, Shu'aib bin Harb yang meminta nasihat. Kata beliau, wahai Shu'aib bin Harb, apa yang kamu pelajari tidak akan bermanfaat bagi kamu sampai kamu mempersaksikan, mendengar dan taat untuk pemerintah. Sebab ini dianggap dari agama. Yang kalau seorang berjumpa kepada Allah di atas keyakinan ini, dia akan selamat. Makanya di akhir keyakinannya, Sufyan Ats-Tsauri berkata, wahai Shu'aib bin Harb, kalau kamu berjumpa dengan Allah di atas keyakinan ini, maka bilang saja, saya dapat keyakinan ini dari Sufyan Ats-Tsauri, kemudian setelah itu biarkan antara saya dengan Allah. Saya yang pertanggungjawabkan. Itu keyakinan para ulama. Tidak ada yang meragukan mereka. Ini dasarnya adalah apa? Ikhlas. Dasarnya adalah ikhlas. Iya. Nah, seperti sebagian orang ya, masya Allah kalau di masa-masa tenang, masa cocok, wah dia yang paling NKRI, paling moderat, ya, paling menjaga. Tapi begitu ada keputusan pemerintah dia tidak cocok, ya, Menteri Pendidikan bikin kebijaksanaan full day school, santri-santrinya turun demo. Ya, sadisnya ngomong bunuh menterinya. Ini tidak benar ya yang seperti ini. Diperbaiki. Dan seorang muslim, itu berlaku adil terhadap saudaranya. Dan ini saya sampaikan dalam bentuk nasihat. Bentuk nasihat. Kebaikan untuk semuanya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wa munasahatu ulatil umr. Dan seorang itu berlaku tulus kepada pemerintah. Berlaku tulus. An-nusuh itu ketulusan. Tulus di dalam mendoakan, tulus di dalam menasihati. Ya. Kalau ada kekeliruan, tulus dia di dalam menegurnya secara langsung. Ya. Dia tulus di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Dia tulus di dalam menjaga kehormatan pemerintah. Itu semuanya dari bentuk berlaku tulus. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, waluzumu jama'atihim, dan komitmen bersama jemaah kaum muslimin. Umat Islam dipimpin oleh kepala negara, itu mereka sedang berjamaah, sedang bersatu. Iya. Kalau ada apa-apa, itu pesan Nabi. Siapa yang selalu di dalam jamaah, itu hatinya hati yang bersih. Nabi yang jamin. Hati yang tidak membawa gil. Tidak ada dengki, tidak ada penyakit, tidak ada dosa. Kalau ada masalah, dia selalu cinta kepada kebersamaan. Dia dahulukan kemaslahan bersama di atas kemaslahatan dirinya. Yaitulah sikap orang yang beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Baik.